tidur pun aku tak boleh. Tengok minah montel air liuku meleleh. Bila larut malam mataku tak ngantuk-ngantuk. Datang bila sawan batal guling ku peluk-peluk. Montel tak tahan hidup membujang hatiku kehel-kehel. Tak tahan hidup membujang hatiku kehel-kehel. Tengok Mina Montel pakai baju seluar ketat. Tengok telah tingkap raja kaki nak melompat. Bila Mina Montel kedepan ngangguk-ngangguk, aku salah tingkah daun pintu ku peluk-peluk. Oh ma oi, aku tak tahan tengok ai orang bersanding. Oh ma oi, aku tak tahan tengok ai orang bersanding. Ai mikir yang bukan-bukan, yang ngosak bantal guling. Ai mikir yang bukan-bukan, yang ngosak bantal guling. Kelat pisang kelat, jangan letak atas katil. Dapat tidak dapat, harus dapat minah montel. Dapat jangan degil, ambil pisang dalam peti. Dapat minah montel, baru senang rasa hati. Terima kasih.